Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali untuk bareng sejenak thalabul ilmi membahas dan mengkaji beberapa sisi-sisi permasalahan agama kita agar kita bisa berjalan di atas ilmu yang benar. Karena perlu kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang berupa wahyu. Tidak mungkin kita bisa mengikuti agama Islam tanpa kita mengerti tentang wahyu tersebut. Beda dengan agama selain Islam. Agama-agama selain Islam itu adalah agama bikinan manusia. Karena itu mereka masih bisa menyesuaikan diri, karena memang agama itu adalah ketetapannya dengan ada dengan perasaan atau dengan pikiran atau mungkin dengan budaya setempat. Tetapi agama Islam ya kaum muslimin adalah agama wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana wahyu itu telah baku, tidak mengalami perubahan, dan juga wahyu tidak mengalami penambahan serta pengurangan sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah penting bagi kita untuk talabul ilmi, mempelajari sisi-sisi agama kita melalui dasar nas Al-Qur'an dan dasar nas As-Sunnah, agar kita bisa beragama dengan benar. Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ati'ullaha warrasulah فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada manusia, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, dan jikalau kalian menyimpang, kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafirin. Dalam ayat ini wahai kaum muslimin, kita diharuskan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Bagaimana caranya? Adalah dengan kita mengetahui yang menjadi perintahnya dan mengetahui yang dilarang olehnya, untuk kemudian kita bisa mentaati yang dikerjakan adalah yang diperintahkan dan yang ditinggalkan adalah yang dilarang. Itu semua butuh apa? Butuh ilmu. butuh ketaatan kepada Allah, dan ketaatan itu didasarkan dengan ilmu. Nah, barang siapa yang tidak belajar ilmunya Allah, tidak belajar tentang sabda Nabi, dia akan menyelisihinya. Karena awal mulanya ketidaktahuan, awal mulanya tidak pernah mengkaji dan meneliti tentang nas-nas itu. Dari kejahilan itu muncullah penyimpangan, dari ketidaktahuan itu muncullah pelanggaran, akibat tidak pernah ngaji itu muncullah penentangan. Yang seperti ini bukan sifat seorang muslim. Sehingga dengan kalimat singkat, wahai kaum muslimin, kita diperintahkan mentaati Allah dan mentaati Rasul, artinya diperintahkan untuk belajar guna mengerti hal-hal yang Allah ridhai dan hal-hal yang Allah murkai, dan guna mengerti apa yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga tersebut di dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79 sampai 80. Bagi kita umat Islam harus rajin-rajin ngaji, rajin-rajin belajar thalabul ilmi, karena untuk mewujudkan Islam itu harus dengan ilmu. Disebutkan dalam ayat ini, wa arsalnaka lin-nasi rasulan, kami mengutusmu wahai Rasul adalah dalam rangka sebagai utusan yang membawa syariat dari Allah. Kalau kita tidak pernah belajar ilmunya Rasul, bagaimana kita tahu syariat itu? Kalau kita tidak pernah taklim, jarang mengkaji ilmu agama, ya bagaimana kita tahu ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW? Ini menunjukkan apa kaum muslimin, bahwa agama kita agama baku, agama yang sudah tertentu, yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita beragama hanya mengandalkan akal pikiran kita semata, ya tidak akan pernah sampai pada titik yang Allah ridhoi. Hanya mengandalkan perasaan saja, ya tidak akan kita tahu hal apa saja yang Allah ridhoi dan yang Allah murkai. Ini sebagai dasar bahwa agama kita dari Allah Azza wa Jal, ya. Dan tidaklah Rasulullah diutus kecuali hanya sekedar apa? Membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani war jami'an. Di antara ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-92. Kalimat yang hampir serupa dengan ayat yang tadi kita baca. Allah berfirman, wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kalian kepada Allah serta taatlah kalian kepada Rasulullah. Ketaatan itu hukumnya wajib. Maka belajar ilmu yang mengajak kita untuk taat, belajar ilmu yang bisa dengannya terwujud ketaatan, ini hukumnya pun wajib. Kados dene jenengan diperintahkan kan sholat, maka belajar ilmu salat hukum ini pun apa? Wajib. Belajar puasa benjing insyaallah berapa bulan akan datang, akan Ramadan 2 bulan lagi insyaallah. Maka kaum muslimin wajib belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Ketaatan kepada Allah hukumnya wajib, maka belajar ilmu tentang ketaatan itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian Allah berfirman, wahdaru, dan berhati-hatilah kalian, fa inda walaitum, jikalau kalian menyimpang, kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan berpaling dari ketaatan kepada Rasul, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah itu hanya sekedar utusan. Kalian melanggar ajarannya Rasul itu bukan melanggar Rasulnya tok, tetapi melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah pihak yang diutus oleh Allah. Kalau kamu menentang Rasul, jangan dilihat Rasulnya. Di belakang Rasul ada yang mengutus beliau, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki azab yang sangat dahsyat. Sehingga di sini pun diambil sebuah faedah penting, ketaatan itu hukumnya wajib, maka belajar ilmu yang menyebabkan kita bisa mewujudkan ketaatan hukumnya pun wajib. Karena tanpa ilmu kita akan menyimpang dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula dalam surat yang lainnya, yang saya baca ini adalah kitab Al-Iqna karya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau sebutkan di dalam awal buku ini ayat-ayat yang mengharuskan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul yang didasarkan dengan ilmu syar'i. Karena ada orang yang mengatakan mentaati Allah, kami juga mentaati Rasul, tetapi cara mentaatinya tidak dibangun di atas dasar ilmu yang syar'i. Karena pengen taat pak, tetapi karena tidak tahu ilmunya, akhirnya malah justru melanggar. Kepengen ingin ibadah, tetapi karena tidak mengerti ilmunya, akhirnya malah justru melakukan yang tidak disyariatkan, hal yang tidak dicontohkan. Ini pak. Maka ketaatan digandengkan dengan ancaman penyimpangan, karena ketaatan didasarkan dengan ilmu itu adalah sebuah ketaatan. Tetapi kalau ketaatan tidak didasarkan dengan ilmu, maka itu bentuk penyimpangan. Sekali lagi kami telah sebutkan di depan bahwa agama Islam adalah agama yang baku, tidak bisa kita tambahi. Nganggo unek-unek dewek niku mboten angsal pak. Ngerti unuk-unuk kedewek pak? Pakai model sendiri, cara sendiri, pakai alam pikiran sendiri, ini tidak diperbolehkan. Agamanya agamanya Allah ini, bukan agama kita yang boleh melakukan apapun yang kita mau. Tidak. Disebutkan dalam surat yang lainnya, dalam surat yang ke surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menyebutkan ayat ini sebagai kewajiban untuk kita talabul ilmi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa anna ilayhi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, ajibu da'i Allah, atau ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian ajakannya Allah dan ajakannya Rasulullah. Bagaimana caranya kita memenuhi ajakan Allah? Istajibu lillahi wa rasul. Penuhilah oleh kalian ajaran Allah dan ajarannya Nabi. Artinya kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi ajarannya Allah dan apa yang menjadi ajarannya Rasul, agar kita bisa memenuhinya, memenuhi panggilan Allah untuk beriman, memenuhi panggilan Rasul untuk mentaatinya. Kita harus mengerti terlebih dahulu ilmunya. Betapa banyak orang yang mengaku-ngaku beriman padahal dia tidak memiliki iman. Buktinya, kalau disebut kepada dia sebuah hadis Nabi, dia masih menolaknya, dia masih menyelisihinya, dia masih mengingkarinya, padahal dia mengaku sebagai orang yang mukmin, tetapi jiwa imannya tidak dia miliki. Banyak orang yang seperti itu, Pak. Ngaku beriman, tetapi begitu diajak mengikuti sunnah Rasulullah, menolak. Ngaku beriman, tapi ketika dipanggil untuk menetapkan syariat Allah, hukum-hukum Allah, menetapkan ibadah-ibadah yang Rasulullah amalkan, ini malah menolak. Yang disukai malah justru yang tidak ada syariatnya. Lah singkat sedikit berarti kewalik-walik. Kewalik-walik. Yang seharusnya ditinggalkan malah diamalkan. Yang seharusnya diamalkan malah justru ditinggalkan. Yang seperti ini iman di sebelah mananya, Pak? Nah. Mana disebutkan pula di dalam ayat-ayat yang lainnya, seorang mukmin disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-51 sampai ke-52. Orang yang beriman itu, ya kaum muslimin, akan memiliki jiwa sami'na wa ta'na. Kami selalu mendengar dan kami selalu mentaati. Perhatikan kalimatnya. Kami mendengar dan kami mentaati. Karena memang wahai kaum muslimin, ketaatan itu tidak akan mungkin terwujud sebelum kita mendengar. Lanjut dengan arep nati apa? Arep mentaati apa? Lah ngerti perintah ben mboten. Nah niku, Pak. Umpamanya ada seorang kopral hormat kepada komandan dan setap dan. Kamu tahu perintahnya? Tidak tahu dan. Loh ya, nglembo niku Pak jenengane. Ya. Kita kepada Allah lebih dari itu. Kita harus mendengar dulu sebelum kita mentaati ketaatan. Sebelum kita beramal dengan ketaatan, mendengar dulu. Ya. Jangan kesusu-susu, saya ingin segera taat. Ilmu ini, buh orang ngerti. Lah, berabeh Pak. Kacau balo nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur tadi, innama kana qala al-mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya tak lain, yakni tidak ada yang lain, orang yang beriman itu adalah apabila dia diajak untuk mentaati Allah dan diajak untuk mentaati ajaran-ajarannya Rasulullah. Liyahkum bainahum, agar bisa ditegakkan di antara mereka. Ayyakulu, hendaknya mereka mengatakan, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami mentaati. Anyway, kaum muslimin, ada ajakan. Ajakan ini berupa pembacaan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajakan ini berupa dakwah. Ajakan ini berupa ketaatan. Mengajak kepada Al-Haq. Mendengarkan Al-Haq disampaikan. Mendengarkan ayat dan hadis dibacakan. Maka seorang yang beriman itu, dia akan mengatakan, sami'na, kami mendengar ya Allah. Artinya mendengar ini bentuk tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi ada tiga alat yang dipakai oleh manusia, yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah hati, yang kedua mata, dan yang ketiga adalah telinga. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Telah kami siapkan, kata Allah, bagi neraka jahanam calon-calon penduduknya dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Siapakah mereka-mereka yang disiapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka jahanam? Mereka adalah lahum qulubun, mereka orang-orang yang memiliki hati, tapi mereka la yafqauna biha, hatinya tidak digunakan untuk memahami agama ini. Juga mereka diberi oleh Allah Azza wa Jalla mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi, dan ayat-ayat kebesaran Allah yang ada pada makhluknya. Walahum adhanun, mereka juga diberi oleh Allah telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu bagaikan seperti binatang ternak, hewan. Bahkan mereka lebih jelek dan lebih buruk dibandingkan dengan hewan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, di dalam pembahasan ini wahai kaum muslimin, Allah menyebutkan tiga alat untuk talabul ilmi. Yang pertama adalah hati. Hati ini digunakan untuk memperhatikan apa yang disampaikan dalam ayat dan sabda Nabi. Hati ini dipakai, Pak. Terus nek jenengan ngaji kon delenger. Ngerti delenger, Pak? Sing dipikirakan masalah liyane, jagong tan jagong, awake nang masjid, tetapi hatinya yap-yapan mboten genah. Sing dipikir macam-macam. Hatinya tidak datang di majelis salim, tidak ikut serta ngaji. Awake tok. Ya tidak ada fungsinya juga, Pak. Karena alat untuk belajar tidak dipakai untuk belajar. Nek jenengan memperhatikan taklim, memperhatikan ilmu, mendengar ayat dan mendengarkan hadis disampaikan, niku dalam memperhatikan nganggo nopo, Pak? Nganggo tangan? Nggih mboten, Pak. Tangan nggih mendhet. Yang pertama adalah dengan jiwa, kalbu. Yang kedua dengan mendengar. Yang ketiga dengan melihat. Kalau tiga-tiganya ada, wahai kaum muslimin, ketika kita belajar, maka akan paham, akan mudeng, dengan apa yang disampaikan dalam taklim tersebut, akan mengerti tentang ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran, dan akan mengerti sabda-sabda Nabi dalam hadisnya, kalau kita betul-betul mencurahkan tiga hal tersebut dalam memperhatikannya. Umpamane pun jenengan di majlis salim kok merem. Ke wong merem khusyuk temen ya. Orang ngertian turu, Pak. Paham mboten? Iya mboten paham. Alat untuk belajarnya hilang. Matanya terpejam tidur, artinya hatinya juga tidak perhatian. Demikian pula dengan telinga. Telinga kalau tidak bisa untuk mendengar, ini pun sangat kesusahan untuk bisa memahami. Ya. Maka kaum muslimin, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita diperintahkan untuk talabul ilmi terlebih dahulu. Sami'na, kita mendengar, baru kemudian kita ato'na, kita akan mentaati. Perhatikan, ketaatan itu muncul setelah orang itu talabul ilmi. Kalau dia tidak pernah talabul ilmi, pendengarannya tidak pernah mendengarkan ilmu, pendengarannya tidak pernah mendengarkan ayat dan hadis Nabi, ketaatan pun tak kunjung pernah ada. Akan sangat susah untuk menjadikan orang itu taat kalau dia seorang yang tidak gemar dengan talabul ilmi. Bisa dipahami hadirin? Ya. Lawong seprendene, ngerti seprendene, Pak? Bahasa ngerti niku, Pak? Sing ngaji BK dang tesi. Tesi napa, Pak? Menyelisihi. Paham sih paham. Tetapi belum tentu orang tersebut dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengannya. Ini. Apalagi tidak pernah ngaji, tidak pernah dibimbing untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul, teramat sangat berat sekali bagi dia. Karena apa? Godaan syaitannya teramat besar, sehingga menghalangi bagi dia. Jangankan mentaati, pengen tahu pun boten, Pak. Kepengen krungu beora, malah ditutupi kupingnya. Aniku. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumun jami'an. Disebutkan dalam ayat yang berikutnya, wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya setelah talabul ilmi dan tumbuh iman, itu akan terwujud. Maka dia akan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Maka mereka lah orang-orang yang akan bahagia di dunia wal akhirah. Urutannya kaum muslimin, mendengarkan ilmu, bahasa lainnya talabul ilmi, kemudian ata'na, kita mentaati Allah azza wajalla setelah kita mengerti ilmunya, berarti ketaatan yang didasarkan dengan apa? Ilmu. Maka hal ini akan menimbulkan rasa takut kepada Allah, takut dari melanggar syariatnya, takut dari melanggar ajarannya. Wa yattaqi, dan akan memunculkan takwa, yakni mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka orang yang seperti inilah yang akan bahagia. Berarti apa kaum muslimin? Bertakwa, beriman, mentaati Allah dan Rasulnya, itu tumbuh dikala orang mau mendengarkan ilmu terlebih dahulu. alias mau talabul ilmi. Nek boten purun talabul ilmi, abot pak. Walaupun diparingi arto 10 juta ken taat, boten gelem pak. Nek duite gelem mriki artone, tapi kon taat ndak mungkin. Dipastikan tidak mungkin, kecuali dia mau duduk di majelis taklim sehari demi hari, seminggu demi minggu, berkali-kali dia duduk di majelis taklim, maka akan tumbuh iman sedikit demi sedikit. Ini disebutkan pula Syekh Abdullah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab Al-Iqna. Ayat-ayat yang lainnya disebutkan di dalam surat Nur ayat yang ke-54. Ayat yang hampir serupa dengan yang sebelumnya. Allah berfirman, "Qul atiyallaha wa atiyur rasula fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummilu wa alaykum ma hummiltum." وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Kalimat yang hampir serupa. Katakanlah olehmu kepada manusia, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jikalau kalian menentang, menentang itu diakibatkan kejahilan. Jahil itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ketidaktahuan. Awalnya tidak tahu apa itu petunjuk, awalnya tidak mengilmui, awalnya jahil. Karena jahil jatuhlah pada penyimpangan, karena jahil jatuhlah pada hawa nafsu, karena jahil akan salah paham, salah pandang. Ajarannya Nabi malah dikatakan jelek, yang tidak disyariatkan malah dikatakan baik, maka berujung penentangan. Sehingga kalau ilmu menimbulkan ketaatan, kalau jahil menimbulkan penentangan. Penentangan semuanya itu diawali dengan kejahilan, kemudian ditunggangi oleh hawa nafsu. Ya. Kemudian Allah berfirman pada ayat setelahnya atau pada kalimat berikutnya, fa in tawallau, jikalau kalian wahai manusia menentang Rasul, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau akan, fa inna ma alaihi ma hummilu, apa yang Allah bebankan kepada beliau adalah menyampaikan risalah. Adapun kalian akan menanggung bentuk penentangan-penentangan kalian. Jadi di ayat ini ada dua jenis manusia. Ada jenis yang taat, ada jenis yang menentang. Mari kita cermati, kita ini berada pada jenis manusia yang mana? Manusia yang taat atau manusia yang menyimpang? Kalau kita mengatakan saya ini termasuk jenis yang taat, pertanyaannya, ketaatan itu harus didasarkan ilmu agama. Wis ngaji apa urung? Sudah talabul ilmi apa belum? Ya urung lah, sing ditaati apa? Ini dia. Bisa dipahami hadirin? Iya. Keilmu-ilmu itu memberikan seorang untuk apa? Untuk taat. Adapun orang yang jahil itu menyeret pada tindakan penentangan. Masya Allah, beliau sebutkan di sini beberapa ucapan-ucapan yang lainnya. Kita akan bacakan ucapan para ulama kita. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man tabi'a sunnata Rasulillah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengikuti sunnahnya Rasulullah, wafaktu, aku akan sesuai dengannya, aku akan cocok dengannya. Artinya apa ya kaum muslimin? Imam Syafi'i adalah ulama yang mengajarkan kepada kita agar kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang sesuai dengan sunnah Rasul, maka aku pun sesuai dengannya. Karena sama-sama mengikuti apa? Sunnah Rasul. Ini bisa terwujud. Kita sama dengan Imam Syafi'i bisa terwujud apabila kita memiliki ilmu tentang sunnah dan menerapkannya dalam kehidupan kita ini. Maka Imam Syafi'i akan sama dengan kita, kita akan sama dengan Imam Syafi'i. Kesamaan itu dibangun di atas apa? Ilmu sunnah. Ini yang penting. Bukan dibangun di atas taklid, membebek, mengikuti seseorang tanpa hujjah. Apalagi kalau sudah diketahui kebatilannya, tetap diikuti. Ini berarti Anda mentaklidinya. Di negeri kita, wahai kaum muslimin, mayoritas umat Islam mengatakan diri mereka bermadhab dengan madhab Syafi'i. Bukan madhabnya Maliki atau Hambali atau Hanafi, tetapi madhab Syafi'i. Artinya mereka mengikuti ajarannya Syafi'i karena bermadhab dengan imam, madhabnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu sudah mengajarkan kepada kita kalimat ini. Anda tidak usah bingung-bingung untuk mengikutiku. Ikuti saja sunnah Nabi, Anda akan cocok denganku. Luar biasa ini, Pak. Bagaimana cara mengikuti sunnah Nabi? Ya tolabul ilmi. Sesuaikan amalan-amalan yang akan kita lakukan dengan sunnah Nabi, dengan ilmu tersebut. Maka kita bersama Imam Syafi'i. Namun kalau kita menyelisih Nabi, jahil dengan ajarannya Nabi, malah justru yang dilakukan hal-hal yang bid'ah-bid'ah, yang tidak ada bimbingannya dari Rasul, kemudian kita mengatakan saya mengikuti madhab Syafi'i, ya ini salah total, Pak. Salah totalnya di mana? Imam Syafi'i tidak mengajak kita mentaati kebid'ahan. Imam Syafi'i mengajak kita mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kadang orang itu hanya pengakon tok tanpa bukti. Aku melu Imam Syafi'i. Melu sebelah ngendi nerika. Ngerti sunnah juga tidak. Ajarannya Imam Syafi'i. Anda mengikuti sunnah Nabi, maka saya cocok dengan kamu. Luar biasa. Ini dia. Wa man khalata fatarakaha khalaftuhu. Lanjutan Imam Syafi'i. Lo mengatakan kalimat berikutnya. Barang siapa yang dia menyelisihi sunnah Rasul, akibat itu dia berarti meninggalkan sunnah Rasul. Maka aku siapa? Imam Syafi'i, aku akan berbeda dengannya, dengan orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, menyelisih bimbingan Rasul. Aku beda dengan dia, saya tidak sama. Masya Allah. Kalau sesuai dengan Nabi, saya cocok. Kalau menyelisih Nabi, saya tidak sama kamu berarti. Masya Allah. Ini pendidikan. Pendidikan bagi umat Islam, bagi kita, apalagi di negeri kita, kaum muslimin di negeri kita, mereka mengaku berada di atas mazhab Imam Syafi'i, maka tentunya mari kita mengikuti petuah beliau ini. Kalau kita memang ingin cocok dengan mazhab Syafi'i, ya ikuti sunnah. Kalau kamu cocok dengan sunnah, sudah enggak usah tanya tentang saya. Saya cocok sama kamu sudah. Tapi kalau kamu menyelisih sunnah, meninggalkan sunnah Nabi, maka saya pun menjauhimu dan aku tidak sama denganmu. Walaupun kue ngaku madhabmu Syafi'i. Bisa dipahami? Kemudian dipertegas lagi oleh Imam Syafi'i. Jambitan ini rambungnya. Oh ini kok sih benar ya Pak? Jam 5 kira setoso. Sini sana perjalanan. Bok. Yang penting maghrib harus di sana ya Pak ya. Ya. Masih ucapannya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Alladzi la ufariq," dipertegas lagi oleh beliau. Orang-orang yang akan selalu bersamaku dan aku tidak akan berpisah dengannya. Masya Allah. Kalau kita cinta sama Imam Syafi'i, ya, kalau kita mengaku mengikuti Imam Syafi'i, Imam Kabir, Imam Besar. Maka dengarkan kalimat ini. Orang-orang yang akan bersamaku dan aku tidak akan berpisah dengannya adalah siapa mereka? Al-mulazimu thabitu ma'a Rasulillah. Yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dan kokoh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in ba'uda, walaupun orang itu jauh letaknya dariku. Jauh secara tempat atau jauh secara zaman. Kita dengan Imam Syafi'i sudah sekian ribu tahun yang lalu, Pak. Seribu sekian tahun yang lalu. Ini karena Imam Syafi'i termasuk para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu. Ya, muridnya Imam Waqi'i. Ibn Jarrah, seorang tabi'in. Imam Syafi'i, imam besar. Hafalannya sangat kuat, sangat istimewa beliau ini. Beliau mengatakan, orang yang aku tidak akan berpisah dengannya, yang akan selalu bersamaku adalah orang yang multazim, berpegang teguh dan kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW. Wa in ba'uda, walaupun dia jauh dariku. Walladhi yufarik, dan orang yang aku akan berpisah dengannya, orang yang tidak mengikutiku dan aku berbeda dengannya adalah man lam yakul bi hadithi Rasulillah, seorang yang tidak mengucapkan, seorang yang tidak berbicara sesuai dengan hadis Rasulullah. Seorang yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah, itulah orang yang aku akan jauhi. Itulah orang yang tidak bersamaku dan aku akan berpisah, berbeda dengannya. Orang yang tidak mengikuti bimbingan Nabi. Wa in qaruba, walaupun dia dekat rumahnya denganku. Walaupun dia dekat denganku, tapi aku akan jauh dengannya. Aku akan berpisah dengannya. Di sini kaum muslimin, Imam Syafi'i Ucapan ini antum bisa lihat dalam kitab Manaqibus Syafi'i, keistimewaan-keistimewaan Imam Syafi'i karya Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi. Ucapan Imam Syafi'i tersebut sebagai apa? Pelajaran besar bagi kita wahai kaum muslimin, bahwa talabul ilmi itu adalah sangat penting bagi kita. Karena untuk bisa sesuai dengan Rasul, mustahil tanpa kita talabul ilmi. Para ulama, perhatikan sosok Imam Syafi'i begitu dahsyat dalam menghasung dan mendorong umat Islam untuk talabul ilmi, mempelajari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kerasnya beliau dan begitu bersemangatnya. Maka tentunya ini hendaknya didengar oleh kaum muslimin di negeri kita yang notabene mereka rata-rata mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, mengaku bermadhab berpegang teguh dengan ucapan Imam Syafi'i. Perhatikanlah, ini diantara bimbingan Imam Syafi'i untuk kita mengikuti sunnah Nabi agar kita cocok dengan Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i, gak usah tanya kamu ajarannya apa, kalau kamu sesuai dengan sunnah Nabi, itu ada, itulah ajarannya Imam Syafi'i. Yang berikutnya, qala aidan, berkata juga Imam Asy-Syafi'i. Antum bisa lihat dalam kitab karya Imam Syafi'i, Jimaul Ilmi, halaman ke-11. Dan juga bisa dilihat dalam kitab Manaqibus Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi, jilid yang pertama halaman 475. Imam Syafi'i mengatakan, wa qala aidan lam asma' ahadan nasabathu 'amatun aw nasaba nafsahu ila 'ilmin yukhalifu fi anna fardullah ittiba'u amri rasulillah wat taslimi li hukmihi. Anda perhatikan ucapan ini. Aku tidak akan pernah mendengar, lam asma, aku tidak pernah mendengar adanya seorang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu atau dianggap oleh manusia dia adalah ahlul ilmi, ternyata dia menyelisihi satu prinsip. Apa itu prinsipnya? Anna faradallah, bahwa diantara kefarduan-kefarduan, diantara kewajiban-kewajiban adalah ittiba'u amri rasulillah, mengikuti ajarannya Rasulullah dan menerima ajaran-ajarannya. Kalimat lainnya untuk perhatikan secara bebas, Imam Syafi'i mengatakan tidak akan pernah ada seorang yang alim, memiliki ilmu yang benar, ternyata dia menyelisihi prinsip Allah mewajibkan kita taat kepada Rasul. Ini enggak akan mungkin terjadi, Pak. Kenapa? Mentaati Rasul, mentaati ajaran Rasul, ini kefarduan yang Allah wajibkan. Sebagaimana kewajiban sholat, sebagaimana kewajiban zakat, mentaati Rasul secara mutlak hukumnya wajib. Ini prinsip. Dan aku tidak akan pernah mendengar kalau orang itu betul-betul alim, kemudian dia menolak untuk mentaati Rasul. Tidak akan pernah. Artinya wahai kaum muslimin, yang dimaukan adalah sekali lagi ilmu yang benar-benar ilmu, belajar dengan seksama, memahami Al-Quran wa Sunnah, itu akan muncul sebuah keyakinan bahwa fardu hukumnya, wajib hukumnya mentaati bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang di atas ilmu. Berarti orang-orang yang melanggar Nabi, menyelisihi Rasul dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, ini berarti orang yang tidak punya ilmu. Paham kaum muslimin? Ya. Kalau dia punya ilmu, ilmu yang salah. Karena ilmu yang benar itu pasti meyakini mentaati Rasul hukumnya wajib. Bisa dipahami hadirin? Kalau demikian adanya, kalau orang tidak pernah belajar ilmu, akan yakin seperti ini tidak apa? Tidak. Orang yang jahil, kalau diajak untuk paham ilmu, malah kesupak. Lah ngapa ilmu-ilmuan teman, angel teman dipahami, kerungu berung kon paham. Duduk dulu, taklim dulu, ngaji disit, nanti insya Allah lambat laun akan paham. Sedikit demi sedikit ilmu itu akan tersampaikan. Barulah anda akan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah lam yajli ahadin ba'du illa tiba'ahu. Kalimat berikutnya masih ucapan Imam Syafi'i. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah memberikan kesempatan bagi seorang manusia pun kecuali harus mentaati Rasulullah. Tidak ada pak izin dari Allah. Tidak ada rekomendasi dari Allah. Tidak ada izin dari Allah. Mengongakar pedewek orang apa-apa. Ini tidak ada pak. Tidak ada silakan masing-masing. Tidak ada. Yang ada adalah kalian harus mentaati Rasul. Kalian harus mentaati ajarannya Rasul. Tidak ada izin bagi kalian kecuali mentaati Rasul. Sehingga dengan kalimat lain, tidak ada izin dari Allah, tidak ada ridho dari Allah bagi orang yang beragama sembarangan. Sembarangan itu maksudnya apa pak? Nganggo karpe dewek. Karepku kaya kaya lurika agamanya Islam apa udu. Kalau agamanya Islam, ini agamanya Allah. Anda harus sesuai dengan bimbingan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Nek jenengan ngau agama Amerika dewek lah, jenengan gawe agama dewek, ngau karpe dewek, ngibadah caranya dewek, lho agamamu yang ngono. Maksudnya yang ngono keberipun pak? Mu agamamu berarti urusannya ngemben nang akhirat yang nang neraka. Agama selain Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang ngaku muslim tapi ngibadahe kok ngarepe dewek niku dipertakokaken, Pak. Jane jenengan muslim-muslime ngarepe sapa? Innal diyaikum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Masih panjang ucapan Imam Syafi'i rahimallahu taala. Tetapi jamnya sudah lewat. Ya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan ucapan Imam Syafi'i. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan kita baca kembali ucapannya beliau. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.